Jari atas kepala burung sampai paling ujung. Kepakan sayap semangat musuk melambung. Hitam kulit rambut titik mata menyala sadin kau. Sadin kamu. Yeah. Jangan pernah lelah dan gerah. Maju pantang menyerah. Buktikan Papua bangkit maju dan sejahtera. Angkatlah kepalamu tinggi ke udara. Buktikan pada dunia kita lah sang juara.